Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama membahas kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dalil yang ke-7 yang berkenaan dengan riddah atau murtad, bahwa murtad itu tidak hanya sekedar pindah agama. Namun jenisnya murtad itu sangat banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perkara tersebut dan mematikan kita semuanya berada di atas Islam dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala telah menyebutkan 7 dalil yang menunjukkan jenis-jenis kemurtadan. Kata beliau, walau dakarna ma jara minas salatin wal qudah min qatli man ata bi umurin yukaffaru biha walau kana yudhiru sya'airal Islam وقامت عليه البينات باستحقاقه للقتل مع أن في ذلك المقتولين من كان من أعلم الناس وأشهدهم وأعبدهم في الظاهر مثل الحلال وأمثاله ومن هو من الفقهاء المصنفين Al-Faqih Imarah. Kata beliau, kalau seandainya kita sebutkan, kita ceritakan semua yang terjadi dari para penguasa dan para qadhi yang mereka memutuskan untuk membunuh orang-orang yang melakukan kekufuran, meskipun orang tersebut menampakkan Islam secara zahir dan telah tegak bayyinah bukti-buktinya yang menjadikan dia berhak untuk dibunuh, maka sangat banyak. Kalau seandainya disebutkan semuanya. Ma anna fi haula'i al-maqtulin man kana min a'lamin nas. Dan kalau kita perhatikan, maka di antara orang-orang yang dibunuh tersebut ada di antara mereka yang termasuk orang yang berilmu. Orang yang paling zuhud, orang yang paling rajin beribadah secara zahirnya. Secara yang nampak, dia orang yang berilmu. Dia orang yang zuhud. Dia orang yang rajin beribadah. Namun dibunuh karena menampakkan atau ada badannya pemikiran-pemikiran kekafiran. Yang sangat berbahaya kalau itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Karena keyakinan itulah yang akan menyebabkan kaum muslimin terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa disadari. Seperti misalnya di sini disebutkan beliau al-halat. Al-halat. Dan yang semisalnya, ini orang yang enam tokoh sufi al-halat. Memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, seperti wahdatul wujud misalnya, yaitu pemikiran atau keyakinan menyatunya hamba dengan Allah, dengan Tuhan, atau di dalam bahasa Jawanya manunggaling kaula gusti. Atau dalam bahasanya orang-orang. Luar misalnya yang menganut dewa, manusia menjadi dewa. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang kufur. Keyakinan yang kufur, menyelisihi syariat Islam. Demikian pula, ada di antara mereka yang dibunuh tersebut orang-orang termasuk orang fuqaha, ahli fikih. Ahli fikih. Banyak menulis buku seperti Al-Faqih Imarah. Ini juga dibunuh oleh pemerintah, oleh qadhi, ya, hakim, ya, diputuskan untuk dibunuh karena memiliki pemikiran yang menyimpang pula. Ya, hampir sama pemikirannya. Atau terkadang mempertuhankan seseorang. Ada pula yang memiliki pemikiran bahwa wali fulan misalnya lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah SAW. Bisa melakukan hal-hal atau memiliki kemampuan-kemampuan yang melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sebuah bentuk kufuran. Dan kalau kita mau menulis semua yang berkaitan dengan ini, kata beliau, walau kalau dah karena asal sahah ulailah kamal injaladat. Kalau seandainya kita ceritakan semua, kita sebutkan kisah-kisah yang berkaitan dengan ini, niscaya akan berjilid-jilid. Tidak selesai sekali, dua kali pertemuan, bahkan berjilid-jilid kalau seandainya ditulis berbuku-buku. Wa la na'rifu fihim rajulan wahidan balagha kufruhu kufrul badawi atau kufrul badawi alladzina yaquluna anhum man yasumu isnamahum innahu laisa ma'ahum minal islami sya'ratun illa qawlu la ilaha illallah. Dan kita tidak mengetahui, kata beliau, di antara mereka, di antara orang-orang yang dibunuh itu, yang kekafirannya melebihi kekafiran Badawi. Badawi, ya, orang-orang Badawi yang disebutkan oleh beliau sebelumnya. Itu orang-orang yang tidak ada Islam pada mereka kecuali kalimat la ilaha illallah saja. Ini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang Badui tadi, ya Badui tadi Muslim, padahal pada mereka tidak ada ciri-ciri keislaman kecuali sekedar ucapan kalimat la ilaha illallah. Mereka menyelisihi syariat-syariat Islam yang zahir. Mereka juga melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, bentuk kekufuran. Jadi tidak ada syiar Islam pada mereka kecuali kalimat la ilaha illallah. Innahu laisa ma'ahum minal islami sya'ratun, ini tidak ada pada mereka Islam meskipun sehelai rambut. Kecuali apa? Kecuali kalimat la ilaha illallah. Itu saja yang mereka masih ucapkan. Walakin man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Akan tetapi kata beliau, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia itulah yang mendapatkan petunjuk. Waman yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, falan tajidanahu waliyan mursyida, maka dia tidak akan mendapatkan orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya hidayah ini dalam setiap rakaat kita di wajibkan untuk memohon hidayah tersebut di dalam setiap rakaat di dalam rakaat nabi an'am alaihi ghairu maghdubi alaihim waladhdallin. Mahalnya buah hidayah tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan, sehingga sangat merugi orang-orang yang mengetahui hidayah, mengetahui kebenaran Islam, kemudian dia tinggalkan, ditukar dengan kesenangan dunia yang fana. Islam qala wala ajabu annal kutuba allati bi'aidihim wallati yas'umuna annahum ya'rifunaha ya'maluna biha fiha masailun iddah. Dan yang mengherankan lagi kata beliau, bahwa kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yang mereka mengaku mengetahuinya secara pasti dan mengamalkannya, ternyata ada ajaran kekufuran, ada ajaran kemurtadan di dalamnya. Yang biasanya seperti ini banyak dijumpai pada kisah-kisah khurafat-khurafat mereka. Ya. mereka bisa seperti ini, wali fulan bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang itu kalau diperhatikan termasuk bentuk kemurtadan. Termasuk bentuk kemurtadan. Yang mereka anggap sebagai bentuk aroma. Ya, semuanya itu berawal dari kesalahpahaman mereka tentang siapa wali itu. Ya. Hingga banyak di antara mereka yang mengarang kisah-kisah tentang wali, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tanpa sadar mereka menyisipkan sebuah keyakinan, sebuah perbuatan yang justru itu adalah perbuatan kafir, perbuatan murtad yang mereka nyatakan sebagai karomah bagi wali mereka, ya, padahal itu bentuk kemurtadan. Ya. Bentuk kemurtadan. Nah, karomah ya, yang dimiliki oleh wali. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, siapa wali itu? Wali itu adalah bagaimana yang Allah jelaskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna waliyya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu la khawfun alaihim. Tidak memiliki rasa takut. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman di hati mereka. Kehidupan yang baik. Lalu siapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya sendiri. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman, mengimani Allah, mengimani segala perkara yang wajib untuk diimani. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka itu adalah wali Allah. Maka itu adalah wali Allah. Wali Allah itu bukan yang bisa terbang di atas langit. Bukan yang bisa berjalan di atas air. Bukan yang bisa ini dan itu. Yang kata mereka sholat Jumat di Masjidil Haram sementara mereka di rumah, atau yang semisalnya bentuk khurafat-khurafat mereka, ikhwan-ikhwan mereka yang tidak ada dasarnya. Oh, itu karomah. Menurut mereka, bukan. Karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Yang namanya karomah itu adalah keistiqomahan menjalankan Islam. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW ini adalah karomah yang paling tinggi. Orang bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah, ini adalah karomah. Yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang wajib, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan yang lainnya yang mereka mampu. Kemudian mereka juga mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan nafilah. Dengan amalan-amalan yang sunnah. Apakah itu sholat sunnah, ataukah itu puasa sunnah, atau yang lainnya dari amalan-amalan yang sunnah. Itulah wali Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Qala wa tamamul ajab annahum ya'rifuna ba'dha dhalika wa yuqirruna bihi wa yaquluna man ankara al-ba'tha kafar wa man syakka fihi kafar wa man sabba syar'a kafar wa man ankara far'an mujma'an 'alaihi kafar kullu hadha yaqulunahu bi al-sinatihim. Yang lebih mengherankan lagi, kata beliau, mereka mengetahui sebagian daripada bentuk-bentuk kekufuran itu tadi. Bentuk-bentuk kemurtadan. Namun mereka melakukannya. Mereka tahu, tetapi mereka melakukannya. Mereka tahu, mereka mengakui bahwa itu adalah bentuk kemurtadan. Bentuk kekafiran. Tetapi mereka cantumkan di buku-buku mereka. Ya, bahkan mereka mengamalkannya. Seperti man angkarul ba'tsa kafar. Siapa yang mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, kafir. Mereka mengakui itu. Wa man syakka fihi kafar. Barang siapa yang ragu terhadap datangnya hari kiamat, maka dia kafir. Wa man syabba syar'a kafar. Barang siapa yang mencela syariat Islam, maka kafir. Maka kafir. Nah, syariat Islam apapun bentuknya, yang itu adalah syariat daripada Islam. Kalau waman angkara faraan mujma'an alaihi kafar. Barang siapa yang mengingkari salah satu cabang syariat Islam yang disepakati, maka juga kafir. Kullu hadza yaqulunahu bi al-sinatihim. Semuanya ini diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Fa idza kana man ankara al-aqla bil yamin au ankara nahya 'anil isbari hiyab au ankara sunnatal fajri aw al-witr fa huwa kafirun. Wa yusarrihuna anna man ankara al-islam kullahu wa kadzdzaba bihi wastahza'a biman saddaqahu wa huwa akhuka al-muslim haramun ad-damu wal mal haramud damil wal mal ma dama yaqulu la ilaha illallah thumma yukaffiruna na. Apabila ada orang yang mengingkari wajibnya makan dengan tangan kanan, itu kafir. Atau orang yang mengingkari adanya larangan dari isbal, yani menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, itu ada larangannya. Kalau ada orang yang mengingkari larangan ini, maka dia juga termasuk kafir karena mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au angkara sunnatul fajri, awil witri, atau Jika seseorang mengingkari disunahkannya sholat fajar, sholat sebelum sholat subuh. Ini antara adzan dan iqamah. Atau sholat witir. Kalau dia mengingkari disunahkannya, oh itu enggak sunnah, maka dia termasuk kafir. Karena ini perkara-perkara yang maklum, yang sudah diketahui dan ada dalilnya di dalam Islam secara jelas. Kalau yang demikian saja dikafirkan, nah kok kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai da'i, mengaku sebagai ulama, kemudian secara jelas mengatakan bahwa orang yang mendustakan Islam secara keseluruhan, mengingkari kewajiban-kewajiban Islam, mengolok-olok orang-orang yang menjalankan Islam secara baik, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dia olok-olok, dia jelek-jelekkan. Orang yang seperti ini kemudian mereka nyatakan apa? Kemudian mereka nyatakan sebagai saudara, semuslim yang haram darah dan hartanya selagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata mereka. Jadi menurut da'i atau ulama, para ulama ini tadi, dalam tanda petik, ulama dalam tanda petik, mereka menyatakan bahwa orang-orang yang mengingkari tadi, ya, muslim dengan dalil apa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal mereka mengingkari Islam, menjelek-jelekkan Islam, mendustakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, mencela, menjelek-jelekkan, mengolok-olok orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya atas dasar apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oh, selagi mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu muslim. Tidak demikian. Tuma yukafiru nana. Yang lebih aneh lagi, kemudian mereka mengkafirkan kita. Mengkafirkan orang-orang yang menjalankan Islam, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka kafirkan. Sementara orang-orang yang mengingkari Islam, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang mereka mengolok-olok syariat Islam, mereka nyatakan muslim, saudaranya. Tapi kalau melihat kita, mereka katakan kafir. Kita ini termasuk orang kafir menurut mereka. Sementara yang seperti itu mereka nyatakan muslim. Wa yastahillunahu dima'ana wa amwalana. Mereka juga menghalalkan darah-darah kita, harta-harta kita. Ma'a anna naqulu la ilaha illallah. Padahal kita juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Sama. Tapi kenapa mereka mengkafirkan kita? Baiklah, su'ilu andarika qalu man kafara musliman faqad kafar. Kalau ditanya, kenapa kalian mengkafirkan kami? jawaban mereka, nah kalian kan mengkafirkan orang muslim. Kalau orang itu mengkafirkan orang muslim, ya kafir. Itu dalilnya mereka. Dalam keadaan mereka tidak paham, mengkafirkan secara umum dan mengkafirkan secara ta'yin, secara individu per individu. Kalau secara umum, ya baca saja Al-Quran. Apa Al-Quran itu salah? Di dalam Al-Quran disebutkan siapa yang melakukan demikian-demikian maka itu orang kafir. Siapa yang demikian-demikian maka itu orang musyrik. Siapa yang melakukan demikian-demikian itu maka dia menyelisihi jalan yang benar. Apa kita enggak boleh mengatakan yang seperti itu? Apa kita tidak bisa, tidak boleh mendakwahkan Islam sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kita nyatakan orang yang demikian-demikian kafir. Ya, karena Al-Quran menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat yang menyatakan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan demikian. Bukan kesimpulan dari kita. Secara umum. Ya, adapun mengkafirkan secara individu si fulan kafir, ini baru yang jadi masalah. Baru yang jadi masalah. Untuk mengkafirkan itu butuh syarat-syarat ya, yang harus dipenuhi. Tidak mudah. Ya, dan ini bukan ranah kita. Ya. Yang berhak di situ adalah penguasa untuk menyatakan ini. Ya, seperti ini, seperti itu. Para ulama yang tinggi kedudukan ilmunya. Nah. Allah Ta'ala a'lam. Qala thumma lam yakfihim dzalika. Hatta aftau liman ahadana bil ahdillahi wa rasulihi an yang udha al ahda. Kemudian tidak berhenti saja sampai di situ. Ini tidak berhenti mengkafirkan kita. Ya. Bahkan mereka memberikan fatwa pada orang-orang yang masih bersama kita, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, yang ikut-ikut nah, menjalankan sunnah, mereka fatwakan untuk meninggalkan. Ya, untuk meninggalkan salafiyin. Tinggalkan itu salafi. Tinggalkan itu orang-orang yang menjalankan sunnah. Tapi mereka tidak menyatakan demikian ya. Mereka menyatakannya dengan gelar-gelar, dengan lakop-lakop yang mereka munculkan ya, mereka munculkan ya. Mungkin disebut dengan Wahabi atau yang semisalnya ya. Tinggalkan mereka katanya. Tapi kalau bersama dengan orang-orang yang memiliki kesyirikan, bahkan sama orang kafir, mereka lindungi. Mereka nyatakan sebagai saudaranya. Jelas. Non-muslim, kafir. Mereka nyatakan sebagai saudara mereka. Ya. Tidak boleh yang demikian. Walahu fi dhalika thawabun 'adzim. Lalu mereka ini kalau mereka mau meninggalkan kita, meninggalkan itu, tinggalkan Wahabi, tinggalkan Salafi, nanti kamu akan dapat pahala yang besar. Ikuti kami, kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau kamu enggak ngikuti kami, kamu enggak akan masuk surga. Masa akan-akan apa? Mereka yang memegang surga. Kemudian diiming-imingi dengan pahala yang besar kepada mereka. Wa yuftuna man indahu amanatun lana aw malun yatim annahu yajuzu lahu aklu ma amanatina walau kana mala yatim. Kemudian mereka juga memberikan fatwa kalau kepada orang-orang yang menitipkan harta atau menitipkan amanah kepada kita, kepada salafiyin, kepada ahlus sunnah wal jamaah, tinggalkan itu. Enggak apa-apa kamu makan, kamu curi. Itu halal. Meskipun harta anak yatim, kata mereka. Bidu'atan indahu awadi'atan. Atau menitipkan barang, atau menitipkan titipan, atau ini misalnya, menurut mereka halal untuk diambil. Bal yursiluna ar-rasail lihat bidahami Ibn Dawas wa amsalihi ida harabu tauhid wa nasaru ibadat al-asnam yakulun anta yakulan kunta maqam al-anbiya. Kemudian mereka menulis surat kepada Dahham bin Dawas, tokoh tiga itu, tokoh kekafiran, nulis surat kepada orang kafir, kemudian memberitahukan atau mengompori mereka untuk memerangi tauhid, ya, untuk memberangus salafi yang mereka nyatakan dengan Wahabi, atau yang mereka gelari itu, bubarkan mereka. Ya. Kalau mereka memerangi tauhid dan menolong para membela para pemuja-pemuja patung, pemuja-pemuja kuburan, mereka mengatakan kamu pahlawan. Kamu wahai fulan, posisi kamu seperti para nabi. Posisi kamu seperti para nabi. Mengerikan makar mereka untuk mematikan Islam, mematikan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menggelari orang-orang yang melakukan menjalankan Islam dan menjauhi kesyirikan, mengingatkan kesyirikan untuk dijauhi, mereka menggelarinya dengan Wahabi. Siapa tahu Wahabi? Menurut mereka adalah orang yang anti kesyirikan yang mereka lakukan. Itu intinya. Mereka merasa risih, ya, dengan kesyirikan yang selalu diingatkan. Dalam keadaan jelas perbuatan mereka adalah perbuatan yang musyrik, perbuatan kekufuran, kesyirikan. Namun sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama tughni an-nuthur." Tidak bermanfaat peringatan-peringatan bagi orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik. Bahkan mereka akan mencari alasan, berbagai macam alasan untuk membenarkan, membenarkan amalan kesyirikan mereka yang mereka dibantu oleh syaitan dengan memberikan nama-nama kesyirikan itu dengan nama-nama yang bagus. Dengan nama-nama yang bagus. Ziarah wali. Atau wisata religi. Atau yang semisal. Dari itulah bentuk-bentuk kesyirikan. Karena isinya adalah meminta bantuan kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah. Bahkan ada di antara mereka yang berdoa kepada orang-orang tersebut, kepada wali-wali tersebut. Padahal doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa wali ibadah. Nah, untuk menarik orang-orang, mereka membuat hadis-hadis palsu, membuat keutamaan-keutamaan palsu. Yang itu bentuk kekufuran yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala ma'a iqrarihim an at-tauhid alladina ta'u ilaihi wa kafaru bihi wa saddu an-nasa anhu wa dinul anbiya'i alaihi salatu wassalam. Padahal mereka juga mengakui bahwa tauhid yang kita serukan, tauhid yang kita dakwahkan, yang mereka ingkari dan mereka halangi manusia dari dakwah tauhid yang kita lakukan, itu mereka ya, mereka akui bahwa itu adalah agama para rasul. Mereka mengakui. Tetapi apa? Tetapi mereka memusuhi. Kita karena mengingatkan mereka dari kesyirikan. Sama sebagaimana orang-orang musyrikin mengingkari Rasulullah SAW yang mereka akui sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, orang yang paling baik di antara mereka. Tetapi ketika menyerukan untuk meninggalkan kesyirikan, mereka tentang. Ketika Rasulullah SAW menyerukan untuk meninggalkan patung-patung, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mereka tentang. Walau anna syirka ladina hayna annasa anhu waragabuhum hum fihi. Dan mereka juga tahu bahwa kesyirikan yang kita larang, yang mereka inginkan, mereka ada di dalamnya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bentuk kesyirikan. Tapi ya itu tadi, kalau seseorang itu sudah terkalahkan oleh hawa nafsunya, karena keinginan-keinginan duniawi untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kehormatan, posisi, biar diulamakan, dianggap sebagai orang yang tinggi kedudukannya. Tidak bisa mereka meninggalkannya. Ya. Wa amaruhum bis sabri ala alihatihim. Bahkan mereka memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk sabar menjalani menyembah tuhan-tuhan mereka. Wasbiru ala alihatikum. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Animsu wasbiru ala alihatikum. terus saja sabar kalian melakukan kesyirikan-kesyirikan kalian. Berdoa kepada Tuhan-Tuhan kalian. Beribadah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan apa? Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Annahu syirku alladhi naha anhu al-anbiya. Mereka juga tahu bahwa itu adalah kesyirikan yang dilarang oleh para nabi. Walakin hadihi min akbari ayatillah. Akan tetapi inilah bentuk daripada ayat-ayat Allah yang terbesar. Faman lam yafhamna hamha fa fal falai falyam falyam fi ala nafsihi. Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di mana orang itu kalau memang sudah Allah sesatkan tidak akan bisa diberi petunjuk. Barang siapa yang tidak bisa memahami ini silakan menangis. Menangisi dirinya sendiri. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Cukupkan sampai ini selesai dari mukadimah dan insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan sirah yaitu mulai dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.